kita panggil sama-sama okay. Mbak Lala. Yes. Spesial performance dari yang satu ini. Ku Rawa Coko Tingkir New Monata. Yuk perang Barata Yuda yuk. Selamat malam semuanya yang request Joko Tingkir. Inilah persembahan kami. Joko Tingkir. Joko Tingkir, absen. Joko Tingkir. Joko Tingkir. Hey, Joko Tingkir ngombe dawet. Joti pikir bara. Ayo, dinamikai. Oh. Pitch control itu di Ya ya, ini rukun rukun haji, rukun haji. Apa? Apa ya? Ajeng. Pitch control. Kau ni kuka dah ni kan beton tu. Wah, kau ni dari geger yo kau ni. Semongko tu mucut ni wah semongko. Latihan gaji jam. Makan ni lewat latihan gatek no. Oh direkam. Kau ni kuka dah tapi beton. Heh. Kau mang latihan golek anu aku gaji ke? Wow. Weh saya ni cok geger yang kono. Ikan main isolawatan ni cok. Oh ya. Selawat alam si. Selawatan. Kontrol. Iya sih, mix kontrole nadae sapiro nadae. Nada. Nadae sapiro, enggak males. Kasih nada. Ngomong-ngomong atok, kaibang ampek duwe. Salatullah salamu. Sombong rek, kotong kadek bareng ya. Terima kasih, matur nuwun yang sudah request. Apa judul mau? Joko Tingkir. Joko Tingkir.